Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, melimpahkan rahmat, melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kami dan juga jenengan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan penjelasan dari kitab Nurul Yaqin karya Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bagaimana penulis menyampaikan tentang kisah orang-orang Quraisy memberikan penawaran-penawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan harta, Nabi tidak mau. Ditawarkan kekuasaan, pemerintahan, Nabi tidak mau. Ditawarkan kehormatan, kemuliaan di tengah orang-orang Quraisy, Nabi pun menolak. Sampai akhirnya mereka menawarkan toleransi. Orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy hadir di ibadahnya orang Muslim. Orang Muslim hadir di ibadahnya orang Quraisy. Yang penting rukun. Maka Nabi pun tidak mau. Kemudian di sini penulis mengatakan fa ayisu minhu, sehingga akhirnya orang-orang Quraisy pun putus asa. Ditawari apapun tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy putus asa. Wa talabu ba'da dzalika ayanzi'a minal Qur'ani ma yaghidhuhum min dhammil authani wal wa'idi syadidi. Kemudian akhirnya mereka punya penawaran terakhir. Karena ditawari yang enak-enak enggak mau, ditawari toleransi enggak mau, ya sudah pakai cara kasar. Yaitu mereka talabu, mereka meminta kepada Rasulullah untuk yanzi, untuk menarik, untuk menghapus ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang izinnya yaghidhuhum, membuat mereka marah, membuat orang-orang Quraisy marah. Berupa dhammil authan, berupa ayat-ayat yang mencela berhala-berhala dan ayat-ayat yang isinya al-wa'id asyadid, ancaman yang keras untuk orang-orang musyrikin. Jadi mereka minta, wahai Muhammad, tolong ayat-ayat yang kamu ajarkan, ayat-ayat di Al-Quran yang isinya mencela berhala, yang isinya mencela kami, mengkritik kami, tolong dihapus. Ini sudah main kasar. Minta hapus-hapus ayat Quran. Fayatiya biQur'anin ghairihi aw yubaddilahu. Silakan kamu ganti dengan ayat, dengan Al-Qur'an yang lain atau ganti ayatnya. Silakan bikin Quran yang baru atau ayatnya diganti dengan ayat yang lain. Maka fa'anzalallahu jawaban lahum fi surati Yunus. Allah pun turunkan ayat untuk menjawab tawaran mereka ini, yaitu ayat dalam surat Yunus. Allah Ta'ala katakan qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku, yaitu Rasulullah, tidak punya hak untuk mengganti-ganti ayat Quran min tilqa'i nafsi berdasarkan selera saya sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilai. Namun yang saya ikuti, yang saya sampaikan ini adalah apa yang diwahyukan kepada saya. Surat Yunus ayat 15. Maka Rasulullah disuruh menjawab oleh Allah bahwasanya saya enggak berhak untuk ganti-ganti ayat Quran. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya jawab nanti kepada Allah kalau saya ganti-ganti firman Allah? Bukankah itu kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nanti saya di hadapan Allah, kok saya ganti-ganti ayat Allah? Yang saya sampaikan bukan dari saya, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tawaran ini pun ditolak. Jadi suruh menghapus beberapa ayat Quran yang mengkritik orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, Nabi juga enggak mau. Ya tentunya singkat kata semua tawaran-tawaran ini ditolak dan akhirnya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin terus mengganggu Rasulullah. Karena mereka sudah berusaha melobi kok enggak ketemu jalan tengah, maka mereka melanjutkan gangguan-gangguan. Dan Rasulullah pun tetap istiqomah, tetap tegar. Tidak tanazul, ya, tidak luntur sama sekali, tidak gentar sama sekali dengan gangguan-gangguan tersebut. Dengan gangguan tersebut. Waqad hasala lahu ma'a kufari Quraisyin nadiratun takunu liman istahana bidda'ifi kamisbahin yastadi'u bihi. Dan terkadang ada beberapa orang-orang kafir Quraisy yang nadirah, yang sedikit, yang jumlahnya tidak banyak, yang mereka liman istahana bidda'if, yang mereka lemah, orang-orang yang lemah, mereka menganggap Nabi kamisbahin, seperti cahaya, yastadi'u bihi, yang menerangi mereka. Jadi keumuman orang-orang Quraisy itu mencela Nabi, memusuhi Nabi, tapi ada sebagian yang memang tertarik dengan dakwahnya Nabi. Dan mereka merasa Nabi adalah cahaya yang menerangi mereka. Wa huwa annahu baina mar rasulu alaihi salatu wassalam ma kubara'i Quraisyin wa asyrafihim yata'allafuhum. Maka antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering terjadi pertemuan dengan kubara Quraisy, dengan petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh Quraisy, wa asyrafihim dan tokoh-tokoh mereka. Ya ta'allafuhum, yang Nabi berusaha untuk mengambil hati mereka. Wa ya'ridu alaihim al-Qur'ana, dan Nabi sampaikan ayat-ayat Quran. Wa ma ja'a bihi minad-din, dan Nabi juga sampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi Nabi juga berusaha untuk mendakwahi petinggi-petinggi Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Sering ada pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh aqbala alaihi Abdullah ibnu Ummi Maktumin al-A'ma. Kemudian suatu hari ketika Nabi sedang berdiskusi, sedang bertemu dengan para petinggi Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy, tiba-tiba datang kepada beliau seorang sahabat yang sudah masuk Islam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, yang matanya buta. Wa huwa mimman aslamu qadiman. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang sudah masuk Islam duluan. Dia dalam kondisi ini ketika Nabi sedang diskusi dengan para petinggi Quraisy, ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum sudah muslim, sedangkan para petinggi Quraisy masih kafir. Nah, ini awal cerita tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Sedikit tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais bin Zaidah Al-Qurashi. Abdullah bin Qais. Jadi bapaknya namanya Qais bin Zaidah. Kakeknya namanya Zaidah Al-Qurashi. Beliau asli kelahiran Quraisy, kelahiran Mekah. Lah kok namanya jadi Abdullah bin Ummi Maktum? Kenapa demikian? Karena beliau dinisbatkan kepada ibunya, yaitu Ummu Maktum. Ya, jadi kalau marfu dibacanya Ummu Maktum, Ummi Maktum karena majrur. Ya. Kalau marfu Ummu Maktum. Jadi ibunya Abdullah bin Ummi Maktum, namanya atau nama lakopnya Ummu Maktum. Nama asli ibunya adalah Atikah bintu Abdullah. Nama asli ibunya Atikah bintu Abdullah. Kunyahnya Ummu Maktum. Kenapa Atikah bintu Abdullah ini disebut dengan Ummu Maktum? Karena anak beliau, yaitu tadi Abdullah bin Ummi Maktum, itu lahir dalam keadaan sudah buta. Qadarullah. Lahir dalam keadaan sudah buta, dan karena lahirnya buta, maka tidak nangis ketika lahir. Nah, maka disebut maktum. Maktum artinya dibungkam. Ya, maktum itu didiamkan. Ya, maktum ini isim maf'ul. Ya. Dia dikenai pekerjaan. Maktum artinya didiamkan. Karena ketika lahir enggak nangis. Kenapa enggak nangis? Karena lahirnya buta. Enggak lihat apa-apa sehingga enggak nangis. Dan ini biasa ya. Ada sebagian bayi yang ketika lahir enggak nangis. Dan ini bukan hal yang aneh ya. Tapi normalnya dan kebanyakannya memang bayi ketika lahir nangis. Nah, karena anaknya lahir dalam keadaan buta dan tentunya tidak banyak yang punya anak lahir dalam keadaan seperti ini. Dan juga kita mohon kepada Allah semoga anak-anak kita lahir dalam keadaan sehat. Okay. Amin rabbal alamin. Maka terkenal dengan anaknya ini. Jadi ibunya terkenal dengan anaknya ini. Anaknya yang lahir dalam keadaan tidak nangis. Sehingga beliau diberikan julukan Ummu Maktum. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Ummi Maktum dikenal dengan nama demikian. Abdullah bin Ummi Maktum. Karena ibunya yaitu Atikah punya kunyah namanya Ummu Maktum. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini sekilas tentang beliau. Beliau yang paling dikenal dari beliau adalah adzan. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah satu dari muadzin Nabi. Muadzin Nabi ada empat. Nabi punya muadzin empat. Jadi di zaman Nabi muadzin itu orangnya ditentukan. Ya. Bukan siapa saja yang mau azan. Dan juga di zaman khalifah. Di zaman Khulafa Rashidin, di zaman khalifah-khalifah setelahnya juga demikian. Ya, muadzin itu ditentukan. Bahkan ditentukan oleh pemerintah, oleh ulil amri. Dan diseleksi dan digaji. Digaji dari uang pemerintah. Jadi tidak main-main. Dan muadzin itu adalah orang yang faqih, orang yang paham fikih tentang waktu-waktu sholat. Paham tentang fikih waktu-waktu sholat. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar. Ya, tidak sekedar lihat kalender. Ya. Tidak sekedar lihat jadwal. Tapi dia paham kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu subuh. Paham dengan melihat tanda-tanda. Ya. Nah, jadi muadzin itu ditentukan. Muadzin Nabi ada empat. Yang pertama muadzin yang ratib. Muadzin yang tetap. Yaitu Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah. Ya. Muadzin yang tetap itu Bilal bin Rabah. Yang kedua, muadzin yang adzannya di malam hari. Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Adzannya di malam hari sebelum datang waktu subuh. Di zaman Nabi, kalau subuh itu adzannya dua kali. Yang pertama azan di waktu malam sebelum waktu subuh. Dan yang kedua azan ketika datang waktu subuh, waktu fajar. Dan kata para ulama kira-kira jaraknya sekitar 1 jam. Antara azan pertama dengan azan kedua kira-kira 1 jam. Jadi kalau subuh itu sekarang jam 4:30 pagi. Maka kira-kira azan pertama itu 3:30. Kira-kira 3:30. Tujuannya untuk membangunkan orang untuk sholat malam. Dan tathwib adalah perkataan as-salatu khairun minan naum. Itu diucapkan pada adhan yang pertama. Adhan yang malam, bukan adhan yang kedua, bukan adhan di waktu subuh. Ini yang tepat. Ya, as-salatu khairun minan naum. Itu di adhan yang pertama, adhan yang malam hari. Ya bukan di azan waktu subuh. Dan yang azan di malam hari yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, karena untuk azan di malam hari tidak harus melihat ke langit. Ya, tidak harus melihat tanda-tanda langit. Sedangkan azan subuh harus melihat. Karena waktu subuh adalah ketika muncul fajar shadiq. Yang bentuknya seperti benang putih di ufuk. Dan ini harus dilihat dengan mata. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum buta, enggak bisa melihat. Nah, sehingga beliau adanya malam, bukan adzan waktu subuh. Ya, jadi Abdullah bin Ummi Maktum cuma adzan sekali. Sedangkan Bilal adzan 5 kali sehari. Ya, kalau Abdullah bin Ummi Maktum cuma sekali. Kemudian muadzin Nabi yang ketiga adalah Sa'ad Al-Quraz atau Sa'ad Al-Qarz. Bisa roknya di sukun, bisa di fathah. Ya. Sa'ad Al-Qarz. Yang beliau adalah muadzin di Masjid Quba. Muadzin di Masjid Quba. Kalau tadi Bilal, muadzin di Madinah. Ya. Muadzin rutin di Madinah, di Masjid Nabawi. Sedangkan muadzin di Masjid Quba, Sa'ad Al-Qarz. Yang keempat, muadzin Nabi yang keempat adalah Abul Mahdhurah. Abul Mahdhurah dengan ha kecil ya, Mahdhurah. Yang beliau adalah muadzin Nabi di Mekah. Muadzin di Masjidil Haram di Mekah. Nah, ini ada 4 muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, makanya dalam hadis tentang puasa Nabi mengatakan kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan maka jangan sholat dulu dan silakan makan. Sedangkan kalau Bilal sudah azan maka silakan sholat subuh dan jangan makan. Artinya puasa, sudah mulai puasa. Ya. Kemudian kita lanjutkan membaca di sini. Ketika Nabi sedang berdiskusi, sedang berbincang dengan petinggi-petinggi Quraisy, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum yang beliau buta dan beliau sudah Islam duluan. Wan nabiyyu mushtaghilun bil qaumi. Dan Nabi sedang sibuk berbincang, sedang sibuk bercengkrama, bernegosiasi dengan petinggi-petinggi Quraisy. Waqad laqiya minhum al-mu'anas waqad laqiya minhum mu'anasatan. Hatta tomi'a fi islamihim. Dan terkadang mereka merasa senang dengan Islam sampai akhirnya mereka tertarik untuk masuk Islam. Atau hatta tomi'a fi islami sampai Nabi berharap mereka para petinggi Quraisy masuk Islam. Ya Nabi, kenapa Nabi sibuk bertemu dengan para petinggi Quraisy? Karena Nabi berharap orang-orang ini, para petinggi ini masuk Islam. Karena kalau petinggi-petingginya masuk Islam, maka nanti bawahan-bawahnya, para kroco-kroconya lebih mudah lagi untuk masuk Islam. Itu tujuan Nabi. Faqala lahu Abdullah. Maka Abdullah bin Ummi Maktum berkata kepada Nabi, ketika Nabi dalam kondisi seperti itu, sedang sibuk bertemu dengan para petinggi Quraisy. Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, alimni mimma allamakallahu. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku ilmu sebagaimana yang Allah ajarkan kepadamu. Wa akthar alaihi alqaula. Dan Abdullah bin Ummi Maktum banyak bicara, banyak meminta sesuatu kepada Nabi. Fasyaqqa dzalika 'ala ar-rasul, sehingga Nabi merasa kesusahan. Jadi Nabi terkadang nanggepi, ya terkadang tidak. Karena yang disampaikan oleh Abdullah bin Ummi Maktum banyak, ya. Nanya ini sudah dijawab. Nanya lagi, dijawab. Nanya lagi. Jadi berkali-kali. Wa kariha qat'ahu likalamihi. Dan Nabi tidak suka perbincangan Nabi dengan para petinggi Quraisy dipotong. Ya, oleh pertanyaan-pertanyaan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Wa khafa 'alaihi salamu ay yakuna ilfitatuhu lidzalikal miskin yunaffiru anhu. Dan Nabi khawatir kalau Nabi berpaling, kalau Nabi menanggapi Abdullah bin Ummi Maktum yang miskin, miskin di sini artinya orang yang kasihan, yang iba ya. Miskin di sini bukan orang enggak punya harta ya, tapi orang yang kasihan atau rakyat jelata. Maka yunafiru anhu qalba ulaikal asyrafi. Akan membuat tidak senang hatinya orang-orang Quraisy tersebut, orang-orang petinggi Quraisy tersebut. Nabi khawatir kalau Nabi nanggepi Abdullah bin Ummi Maktum, maka nanti para petinggi Quraisy ini tidak suka sehingga mereka enggak jadi masuk Islam. fa'arada anhu fa'atabahu Allah 'ala dzalika. Maka Nabi pun berpaling dari Abdullah bin Ummu Maktum, artinya Nabi tidak tanggapi. Awalnya Nabi tanggapi, tapi kok nanya lagi. Ditanggapi, tapi kok nanya lagi. Akhirnya Nabi enggak tanggapi. Jadi bukan Nabi tidak tanggapi 100%, bukan. Ya, jangan salah paham, jangan salah kaprah. Bukan berarti Nabi sejak awal nyueki, mendiamkan Abdullah bin Ummu Maktum, bukan. Ya. Tapi ketika pertama Abdullah bin Ummu Maktum bicara kepada Nabi, Nabi tanggapi. Tapi ternyata Abdullah bin Ummu Maktum nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Akhirnya di ujung-ujungnya Nabi tidak tanggapi. Namun fa'atabahullahu ala dzalika. Allah pun menegur Nabi atas sikap beliau kepada Abdullah bin Ummu Maktum. Biqaulihi fi awwali surati Abasa. Dengan firman Allah, dengan firman-Nya di awal-awal surat Abasa. Maka inilah asbabun nuzul turunnya surat Abasa. Allah Ta'ala katakan Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Wa tawalla dan berpaling. Maksudnya berpaling dari Abdullah bin Ummu Maktum. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sungguh dia tidak tahu. Rasulullah tidak tahu. Bisa jadi orang yang buta ini, yaitu Abdullah bin Ummu Maktum, ingin yazzakka, ingin mensucikan hatinya. Au yadzakaru. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin memberikan nasihat, sehingga orang yang diberikan nasihat mendapatkan manfaat. Amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasa cukup, yaitu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka yang merasa sombong, merasa di atas kebenaran. Fa anta lahu tasadda. Maka justru engkau tanggapi mereka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Dan bukan urusanmu wahai Muhammad, andaikan mereka orang-orang Quraisy tidak mensucikan dirinya, andaikan mereka tidak masuk Islam, enggak apa-apa, kata Allah. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan penuh usaha, yaitu Abdullah bin Ummu Maktum, wa huwa yakhsha, dan dia orang yang takut kepada Allah, fa anta anhu talahha, namun engkau sia-siakan. Surat Abasa 1-10. Ya, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menegur sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ummu Maktum, yang Nabi bermuka masam kepada Abdullah dan Nabi berpaling dari beliau, Nabi cuekin. Dan ini juga menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya para anbiya war rusul, para nabi dan rasul tidak lepas dari kesalahan yang kecil. Tidak lepas dari kesalahan yang kecil. Ulama ahlu sunnah sepakat, ini ijma ulama, bahwasanya para nabi dan rasul itu ma'sum. Ma'sum artinya tidak pernah salah, terlepas dari kesalahan. Namun ma'sumnya dalam dua hal. Yang pertama, ma'sumun fit tabligh. Ma'sum lepas dari kesalahan, enggak mungkin keliru dalam masalah penyampaian syariat. Enggak mungkin. Harusnya hukumnya A, tapi disampaikan hukumnya B. Enggak mungkin. Mustahil. Harusnya caranya A, tapi kok cara yang disampaikan B. Cara sholat harusnya A dari Allah, tapi disampaikan B. Ini enggak mungkin. Dalam tabligh pasti benar. Tidak mungkin salah. Yang kedua, para nabi dan rasul itu ma'sum dari kabair. Dari dosa-dosa besar. Dari kesalahan-kesalahan yang besar. Tidak ada nabi yang berzina. Tidak ada nabi yang membunuh. Ya, tanpa hak. Tidak ada nabi yang makan riba. Tidak ada nabi yang nipu. Tidak ada nabi yang bohong. Tidak ada. Tidak ada nabi yang melakukan dosa-dosa besar. Ini yang disepakati oleh ulama. Ma'sum dalam tabligh dan ma'sum dari dosa besar. Adapun apakah para nabi dan rasul itu ma'sum dari kesalahan-kesalahan kecil? Ini ada khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan para nabi dan rasul tidak ma'sum dari kesalahan kecil. Dari dosa-dosa kecil atau kesalahan kecil. mereka bisa saja terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan kecil. Di antara contohnya ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat kesalahan kepada Abdullah bin Ummi Maktum dengan abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Berpaling artinya tidak nanggapi. Dan ini kesalahan. Tapi apakah ini kesalahan besar? Tentu bukan, ya. Ini kesalahan kecil. Ini bukan dosa besar sama sekali. Demikian juga yang tentunya kita banyak ketahui, ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang beliau mendoakan anaknya, ya, padahal anaknya itu kafir, tapi didoakan ampunan oleh Nabi Nuh, kemudian Allah tegur. Demikian juga Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya yang kafir, kemudian Allah tegur. Kemudian Nabi Musa yang tidak sengaja menonjok pengikutnya Fir'aun sampai mati, maka juga kesalahan, tapi tidak sengaja. Tapi tetap kesalahan yang kecil. Demikian juga Nabi Adam alaihissalam yang makan buah khuldi, kemudian sampai dikeluarkan dari surga, ini kesalahan, tapi kesalahan yang kecil. Jadi banyak contoh-contohnya para nabi membuat kesalahan, tapi kesalahan yang kecil. Dan para ulama sepakat, ini ada masalah turunan dari masalah ini, jadi para ulama, jumhur ulama mengatakan, para nabi dan rasul tidak lepas dari kesalahan kecil. Tapi setelah itu, ulama sepakat, semua nabi dan rasul yang melakukan kesalahan, mereka langsung bertaubat, dan pasti Allah terima taubatnya. Mereka pasti bertaubat, dan Allah terima taubatnya. Dan derajat mereka setelah bertaubat lebih tinggi daripada sebelum melakukan kesalahan. Jadi ada hikmahnya. Mereka melakukan kesalahan, ada hikmahnya. Yaitu mereka bisa bertobat, dan bertobat dapat pahala, dan setelah itu mereka lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah kenapa sebagian nabi melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Dan juga untuk mengingatkan bahwasanya mereka adalah manusia seperti kita yang tidak lepas dari kesalahan, sehingga mereka tidak layak untuk disembah. Para nabi dan rasul tidak layak untuk disembah. Jadi kisah ini, Nabi berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, ini salah satu contoh para Nabi dan Rasul tidak lepas dari kesalahan yang kecil. Fama abasa, ya, atau kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, di Catatan Kaki nomor 1. Beliau mengatakan, Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Abasa wa tawalla, Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Wa huwa ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun walam yujabihu bil khitab. Namun Allah tidak yujabih. Jabaha yujabihu artinya qawama. Meluruskan dengan keras. Qawama. Maka Allah tidak meluruskan Nabi dengan keras. Allah tidak ofensif kepada Rasulullah. Namun, falam yakul abasta wa tawallaita. Allah tidak katakan abasta. Wahai Muhammad, kamu bermuka masam. Tidak. Tidak to the point. Tidak ofensif. Wa tawallaita. Wahai Muhammad, engkau telah berpaling. Tidak. Allah tidak katakan demikian. Namun Allah gunakan kata ganti orang ketiga. Abasa. Dia telah bermuka masam, dia telah berpaling. Ya, tentu ini lebih halus, lebih halus. Maka di antara cara untuk memperhalus bahasa adalah mengganti kata ganti orang pertama atau kedua dengan kata ganti orang ketiga. Ya. Kalau jenengan ingin cerita tentang diri jenengan, untuk memperhalus bisa dengan diganti ada orang. Ustaz, ada orang ya, padahal saya sendiri gitu. Padahal kita sendiri. Ya, atau kita ingin nyindir teman kita. Kita ingin nasihati teman kita yang ada di hadapan kita, orang kedua, tapi kita pakai kata ganti orang ketiga. Bro, tahu enggak ada orang. Padahal dia gitu. Ini akan lebih memperhalus bahasa. Lakin lama arada taujiha wajjahahu bil khitab. Ya, namun karena Allah ingin memberikan nasihat kepada Rasulullah, maka tetap Allah wajah, ya tetap Allah sampaikan nasihat tersebut. Ya, tidak Allah biarkan. Faqala wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan Allah Ta'ala katakan, engkau tidak tahu wahai Rasulullah, bisa jadi orang yang datang ini yaitu Abdullah bin Maktum ingin mensucikan dirinya. Wala syakka anna fi hadza min ta'dhimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma la yakhfa. Maka tidak ragu lagi bahwasanya ungkapan-ungkapan ini sebagai bentuk pengagungan Rasulullah. Ma la yakhfa. Ini suatu hal yang tidak samar lagi. Jadi Allah Ta'ala ingin negur Rasulullah tapi tidak merendahkan beliau, tapi tetap mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muta'awwilan. Dan ketika itu Nabi melakukan kesalahan karena muta'awwil, karena punya alasan. Ya, walaupun alasannya keliru gitu ya. Muta'awwil itu artinya punya ta'wil, punya alasan yang jauh. Ya, bukan alasan yang zahir, alasan yang zahir, alasan yang kuat. Tapi beliau punya alasan yang ta'wil yang jauh, yang mu'awwal. Alasan yang lemah. Ya, bukan tanpa alasan sama sekali. Itu tadi alasannya, ingin mendakwahi para petinggi Quraisy. Siapa tahu kalau berhasil didakwahi nanti para bawahan-bawahannya, kroco-kroconya akan masuk Islam. Li'annahu wathiqun min Abdullah ibn Ummi Maktumin. Bahwa rajulun muslimun. Dan alasan lainnya, karena Nabi percaya dengan Abdullah bin Maktum. Karena beliau adalah seorang laki-laki yang sudah masuk Islam. Ya, yarhamukallah. Jadi, kira-kira begini. Kalau orang-orang ini, para petinggi Quraisy itu saya cuekin, maka nanti bisa jadi akan lari, gak jadi masuk Islam. Maslahatnya atau mudaratnya besar. Tapi kalau saya cuekin ini, Abdullah bin Ummi Maktum, gak apa-apa, dia sudah masuk Islam. Dicuekin pun sudah masuk Islam. Nah, maka mudaratnya lebih kecil. Jadi saya urusi ini. Nah, ini diantara ta'wilnya Rasulullah, diantara alasan jauhnya Rasulullah. Thumma huwa sallallahu alaihi wasallam tami'un fi islami ha'ula'il kubara. Kemudian Nabi juga sangat-sangat bersemangat untuk mengharapkan Islamnya para petinggi Quraisy tersebut. Walakin min hikmatillahi annallaha atabahu. Namun, ada hikmahnya. Ketika Allah Ta'ala menegur Rasulullah, dan Rasulullah dan Allah mengatakan ini sikap yang salah, ada hikmahnya. Apa? Li'anna fi hadza maslahatan 'azimatan hatta liha ula'il kubara. Karena di balik teguran Allah ini ada maslahat yang besar. Termasuk maslahat dakwah kepada para petinggi Quraisy ini. Hatta la yuhadditsu anfusahum annahu law ja'a akbaru minhum la'arada anhum wa aqbala 'alaihi. Agar tidak ada hadithu nafsi, tidak ada gerenengan, ya. Kata orang Jawa gerenengan, supaya dia tidak ngomong sendiri, para petinggi Quraisy ini enggak menggibahi Nabi. Wah, jangan-jangan nanti kalau ada orang lain yang datang kepada Muhammad yang lebih besar derajatnya, saya akan dicuekin. Nah, ini buktinya Abdullah bin Ummi Maktum, orang miskin, datang dicuekin. Berarti yang ditanggapi oleh Rasulullah cuma yang tinggi-tinggi saja. Yang mulia-mulia saja. Wah, jangan-jangan nanti kalau datang raja, datang petinggi dari kabilah lain, saya dicuekin. Akhirnya nanti orang-orang petinggi Quraisy ini akan merasa terhinakan. Nah, maka ternyata ada maslahat dakwah. Ya, agar tidak menjadi preseden yang buruk bagi Nabi. Tidak menjadi profil yang buruk bagi Nabi. Bahwasanya Nabi ini hanya nanggapi orang-orang yang mulia saja. Kalau orang rendahan enggak ditanggapi gitu. Nah, maka Allah pun tegur sikap Nabi kepada Abdullah bin Maktum. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya semua kalangan Nabi tanggapi gitu. Mau kalangan rendahan, mau kalangan tengah, mau kalangan atasan, semuanya Nabi tanggapi. Nah, ini hikmahnya. Fa'atabahu Allahu 'azza wa jalla lidzalika, maka Allah pun tegur beliau. Lakinnahu kana itaban latifan. Namun teguran Allah ini teguran yang lembut. Ya, bukan teguran yang keras. Wa amma qawluhu wa ma 'alaika alla yazzakka. Adapun perkataan Allah, wahai Muhammad, tidak ada urusanmu apakah mereka akan mensucikan diri atau tidak. Fal ma'na annahu laysa 'alaika min amrihim syai'un idza lam yatazakku idza lam yatazakkau wa yuslimu. Maknanya adalah bukan urusanmu wahai Rasulullah apakah mereka-mereka ini para petinggi Quraisy itu akan mensucikan dirinya ataukah mereka akan masuk Islam. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala katakan wahai Rasulullah andaikan para petinggi Quraisy ini enggak masuk Islam enggak apa-apa, enggak masalah. Itu bukan urusanmu. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita kembali ke matan. Walamma ra'al musyrikuna anna hadhihi al-mataliba allati ya'ridunaha la tuqbalu minhum. Ketika semua penawaran-penawaran dari kaum musyrikin kepada Rasulullah enggak ada yang diterima. Aradu ayadkhulu fi babin akhara. Maka mereka ingin masuk kepada Nabi, ingin melobi Nabi dari pintu yang lain. Wa huwa ta'jizur rasuli bi talabil ayat. Yaitu ingin ta'jiz, ya ingin merendahkan Rasulullah, ingin menampakkan Rasulullah itu ajiz, ajiz itu lemah. Dengan meminta ayat. Ya, meminta mukjizat. Jadi ayat itu maksudnya mukjizat. Ya. Kalau jenengan suka baca di Al-Quran. Ya, seperti ayat. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yakulu sihrum mustamid. Ketika mereka melihat ayat. Yang ditampakkan kepada mereka. Pada orang-orang musyrikin mengatakan ini sihir. Nah, ayat di sini maksudnya mukjizat. Jadi ada dua pendapat tentang apa perbedaan antara ayat dengan mukjizat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan ayat dengan mukjizat itu sama. Ayatun dengan mukjizatun itu sama. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, pencerah kitab ini. Beliau katakan ayat dengan mukjizat itu sama. Namun beliau katakan, walaupun ayat dengan mukjizat itu sama, lebih utama menggunakan kata-kata ayat. Ya, lebih utama, lebih afdol menggunakan kata-kata ayat, bahkan beliau mencela orang-orang yang menggunakan kata-kata mukjizat. Alasannya yang pertama, karena yang ada di Al-Quran itu ayat. Kita tidak temukan kata-kata mukjizat di Al-Quran. Tidak ketemu. Adanya ayat. Maka menggunakan istilah yang sama dengan Al-Quran itu lebih utama. Yang kedua, mu'jizah. Mu'jizat secara bahasa artinya keistimewaan. Hal yang unik. Mu'jizah itu hal yang unik, hal yang bedani. Maka kata beliau, mu'jizat ini bisa dalam konotasi positif, bisa dalam konotasi negatif. Kalau ada tukang sihir, ya, kalau ada dukun bisa mendatangkan uang tiba-tiba. Kemarin ada berita viral ya, ada dukun itu bisa munculkan uang di balik piring. Piring dibalik, dibuka lagi ada uangnya berapa juta di bawahnya. Maka ini pun mukjizat. Karena suatu hal yang unik, yang aneh, yang beda. Maka mukjizat itu bisa konotasinya buruk. Ya, sehingga lebih utama menggunakan kata-kata ayat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang membedakan istilah mukjizat dengan ayat. Ini pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan mukjizat adalah khawarikul adah, ya, perkara-perkara yang ajaib yang didahului oleh tahaddi. Didahului oleh adanya tantangan. Dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin. Ya, seperti di sini ya, orang-orang Quraisy nantang. Wahai Muhammad, kalau kamu betul Nabi, kalau kamu betul utusan Tuhan, utusan Allah, coba tunjukkan ayat. Nah, nantang ini. Maka yang seperti ini disebut mukjizat. Kalau ada tantangan dulu. Tapi kalau khawarikul adah, perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh para Nabi tanpa ada tantangan, maka disebutnya ayat. Kalau ada tantangan disebutnya mukjizat, kalau tidak ada tantangan disebutnya ayat. Seperti Rasulullah ya ketika perang Khandaq ya Rasulullah bisa membuat makanan yang sedikit menjadi banyak. Ya, ini enggak ada tantangan di sini. Enggak ada tantangan dari orang-orang musyrikin. Atau Rasulullah pernah mengeluarkan air dari jari-jemarinya. Maka ini bukan mukjizat tapi ayat karena tidak ada tantangan. Ya, maka ala kulli hal tadi orang-orang musyrikin meminta ayat. Fajtama'u wa qalu, kemudian mereka berkumpul, orang-orang Quraisy berkumpul dan mereka mengatakan, "Ya Muhammadu in kunta shadiqan fa arina ayatan natlubuha minka." Wahai Muhammad, kalau engkau benar nabi, engkau utusan Tuhan, maka tunjukkan kepada kami ayat. Ayat ini maksudnya mukjizat yang kami minta darimu. Jadi meminta ditunjukkan ayat, permintaannya dua. Minta ditunjukkan ayat, suatu keajaiban, dan keajaibannya harus sesuai keinginan mereka. Bukan sesuai keinginan Rasulullah. Ya, bukan sekedar ajaib, tapi ajaibnya ala Rasulullah. Tapi harus sesuai dengan keinginan mereka. Harus by request. By request. Wahiya an tashuqqalana al-qamara firqataini. Yaitu mereka meminta agar bulan dibelah menjadi dua. Ya. Namun ini nanti dikritik ya oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Kata beliau, ini enggak benar. Ya, bahwasanya orang-orang Quraisy itu minta bulan dibelah jadi dua. Jadi perkataan kami minta bulan dibelah jadi dua enggak ada. Ini enggak benar. Yang ada hanya minta ayat saja. Coba tunjukkan bukti mukjizat kamu gitu. Tidak meminta sesuatu yang spesifik. Ya, nanti beliau sebutkan alasannya kenapa. Jadi yang benar tidak meminta bulan dibelah jadi dua. Tapi secara umum saja, coba tunjukkan ayat. Maka fa'atahu Allahu hadhil mu'jizata. Maka Allah pun berikan mu'jizat ini. Fansyaqqa al-qamaru firqataini. Maka akhirnya bulan pun dibelah menjadi dua oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat pertama. Allah Ta'ala katakan, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Ini Allah yang katakan ya, dengan bentuk fi'il madhi insyaqqa. Berarti sudah terjadi. Ya, ini hal yang sudah terjadi, bulan telah terbelah. Dan kita wajib yakini ini, kita wajib yakini ya. Walaupun banyak orang-orang kafir, orang-orang orientalis, bahkan orang liberal, orang Islam liberal yang tidak percaya. Tapi ketika ini ayat Quran, maka kita wajib yakini. Dan ada orang-orang yang berusaha untuk mentakwil ayat ini. Oh, ini maksudnya bukan bulan terbelah. Tapi ini maksudnya kaum muslimin terpecah belah. Gitu. Oh, ini maksudnya kaum muslimin tersebar. Jadi kiasan katanya. Maka ini ayat, maka ini takwilan yang enggak benar dan ini penafsiran yang enggak benar. Jadi peristiwa terbelahnya bulan disepakati ulama Ahlussunnah terjadi benar, sudah terjadi. Dan itu salah satu asyratus sa'ah as-sughra. Tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi. Jadi peristiwa ini benar sudah terjadi. Kemudian wanshaqal qamaru firqataini faqala Rasulullah ishadu. Maka bulan pun terbelah dan Rasulullah mengatakan, ayo lihat ini, sudah terbelah. Sebagaimana yang kalian inginkan. Ya, ringkas kata nanti orang-orang Quraisy ketika sudah dibelah bulan, mereka tetap enggak mau beriman. Dan mereka mengatakan ini sihrum mustamir, ini adalah sihir dari Muhammad. Jadi ketika sudah dipenuhi permintaannya tetap enggak mau beriman. Jadi maunya tuh apa gitu ya. Bingung nih, maunya tuh apa? Ya, ini akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya, insyaallah tentang terbelahnya bulan. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi perenungan buat kita dan bisa diambil pelajaran yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.